Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selanjutkan bahasan terhadap kitab Masail Jahiliyah, masih tentang masalah yang keempat tentang ciri dari ahlul jahiliyah dan at-taqlidul a'ma. Taklid buta, tidak melihat apakah yang diikuti berada di atas kebenaran atau kesalahan. Bahkan jikalau mereka mengetahui yang diikuti berada di atas kesalahan, mereka tetap melakukannya karena fanatik dan tidak mau mengakui kebenaran yang tidak datang dari mereka. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh rahimahullahu taala, summa qala Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, fa asahum biqaulih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama a'idzukum biwahidah asaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Sungguhnya aku mewasiati kalian dengan satu hal, kalian berdiri di hadapan Allah berduaan atau sendirian, kemudian kalian berpikir, ma bi sahibikum min jinnah, sahabat kalian ini bukanlah orang gila. Wa qawluhu, juga firman Allah taala, isabiu ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, janganlah mengikuti para wali selainnya, qalilam ma tadhakkarun, amat sedikit yang dapat mengingat. Ayasahum Rasulullah SAW bihadil ayah, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW datang kepada mereka membawa ayat ini, membawa kedua ayat ini. Fahum yaqulun nahnu natamassak bima alaihi abauna, mereka berkata, kita berpegang teguh dengan apa yang datang dengannya ayah-ayah kami. Wala nuti'u hadzal rajul, kita tidak akan mengikuti laki-laki ini. Yu'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya ingin berpegang teguh dengan apa yang ada padanya orang-orang tua mereka. Adapun apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan menoleh padanya. Allahu Jalla wa Ala yaqul, Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada mereka, unzuru wa tafakkaru, lihatlah dan pikirkanlah dengan baik, fima qala lakum hadzal rajul, tentang apa yang laki-laki ini yaitu Nabi Muhammad telah berkata kepada kalian. Tafakkaru wa la ta'khudukumul asabiyyah, berfikirlah dan janganlah al-asabiyyah, ya fanatik, kesukuan, fanatik karena kabilah, ya, mempengaruhi kalian, ya, berfikirlah dengan melepaskan semua rasa fanatik. Ansaqumu lillahi masna wa furada, kalian berdiri di hadapan Allah berduaan atau sendirian, ay jama'at wa furada, baik berkelompok ataupun sendirian. Tanzuruna fi ma da'akum ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian melihat tentang apa yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kalian kepadanya. Fa in kana haqqan wajaba alaikum ittiba'uhu wa la yajuzu lakum al-baqa' ala ma kana alaihi al-aba' wal ajdad, maka jikalau ini benar, wajib atas kalian mengikutinya dan tidak boleh kalian tetap berada di atas apa yang mana orang tua dan kakek mereka berada di atasnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk berpikir dengan keadilan, berpikir dengan adil, dengan jujur, dan juga mereka berpikir bersendirian atau berduaan untuk mengetahui apakah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran atau tidak. Seandainya mereka benar-benar berpikir, tentu mereka akan mengetahui bahwa apa yang dibawa bukanlah hal yang salah. Ya, mereka menyebutnya dengan syair. Lalu para penyair yang paling terkenal mengakui bahwasanya itu bukan syair. Mereka menyebutnya dengan orang gila, maka orang-orang yang biasa meruqyah tahu bahwasanya itu bukan ucapan orang-orang yang kemasukan jin atau semisalnya. Ya, hal ini telah diakui oleh banyak di antara mereka. Bahkan ada di antara mereka yang masuk menemui Nabi SAW untuk menawarkan berbagai hal. Lalu Nabi SAW bacakan kepada mereka bacakan kepadanya Al-Quran. Lalu ia keluar dalam keadaan mengatakan, sungguh ini bukanlah sesuatu yang datang dari manusia. Akan tapi pada akhirnya Al-Asabiyah kembali merenggut mereka sehingga ia tidak beriman. Ya, sehingga ia tidak beriman. Dan sungguh mereka adalah kaum yang benar-benar, orang-orang yang kafir di antara mereka adalah kaum yang benar-benar menolak kebenaran, bahkan jikalau itu adalah suatu yang mereka yakini. Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan bahwasanya mereka berkata, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Kata mereka, ya Allah, jikalau ini adalah suatu kebenaran datang dari engkau, maka lemparilah kami batu dari langit, hujanilah kami batu dari langit, atau azablah kami dengan azab yang pedih. Bukannya meminta untuk agar mendapat diberi petunjuk, akan tapi justru menantang dengan hal seperti ini. Ya, menantang dengan hal seperti ini. Maka telah datang pembukti-bukti kepada mereka. Orang-orang yang jago tentang syair telah mengetahui, telah membuktikan bahwasanya itu bukan syair. Orang-orang yang datang kepada Nabi SAW untuk mendengar langsung Al-Quran mengetahui kebenarannya. Akan tapi di antara mereka ada yang menerima dengan hati yang tulus sehingga ia masuk Islam. Ada yang berpaling kepada fanatiknya dan juga kepada kesombongannya sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Antaqumu lillah, kalian berhadiri di hadapan Allah, yakni lalil hawa wal asabiyah, yaitu kalian berdiri benar-benar untuk menghadap Allah, meminta kepada-Nya petunjuk, bukan untuk hawa nafsu ataupun fanatisme. Bal yakunu qiyamukum lillah turidunal haq, bahkan kalian berdiri berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebenaran. Masna wa furada isnaini isnaini, ya, berdua-berduaan atau sendirian. Yufakkiruna wa yajtami'un, ya, berkumpul saling berpikir bersama. Wa yaqiduna jalsah, mereka melakukan sebuah majlis, mendirikan sebuah majlis untuk memikirkan hal ini. Li anna ta'awunul jalisin awil jama'a fihi raja'ul wusuli al-haq, karena saling tolong-menolongnya sekelompok orang yang duduk atau sebuah jamaah, di dalamnya terdapat harapan sampainya kebenaran kepada mereka. Au furada, atau seorang, ya, atau seorang berdiri sendirian. Ayyakhlu bi nafsihi wa yufakkir, ia menyendiri lalu ia berpikir dengan dirinya sendiri. Wa yata'ammal, dan ia memperhatikan, melihat kepada apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Sayajidu annahu haqqun fayajibu alaihi tiba'u, maka sungguh ia akan mendapati bahwasanya itu adalah kebenaran, maka wajib atasnya untuk mengikutinya. Ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran, tentu ia akan diberi kebenaran padanya, diberikan hidayah kepadanya. Summa tatafakkaru ma bi sahibikum, yakni Muhammad, kemudian kalian berpikir, ma bi sahibikum, tidaklah sahabat kalian, tidaklah teman kalian, yakni Muhammad, alladzina yaqulun, yang mana mereka katakan ia adalah orang gila. Innahu majnun, ia adalah orang gila. Wa huwa laysa bihi junun, bal huwa aqalur rajul wa aqalul khalqi wa ansahul khalqi wa alamul khalqi alaihi salatu wassalam. Bahkan maka ia tidaklah padanya kegilaan, tidak ada padanya kegilaan. Bal huwa aqalur rajul, bahkan ia adalah laki-laki yang paling berakal, makhluk yang paling berakal, juga makhluk yang paling menasihati. paling baik terhadap orang lain dan juga paling mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan kepada orang lain. Ya, Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya ia terkenal dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Ia tidak pernah berbohong ataupun berkhianat. Maka bagaimana bisa seorang yang tidak pernah berbohong atas nama manusia, ia lalu akan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala? Tentu hal ini tidak mungkin terjadi. Maka orang-orang kafir saat itu seandainya memikirkan hal ini, tentu mereka akan mengetahuinya. Seandainya mereka dengan jujur memikirkan hal ini, tentu mereka akan mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah berdusta. Karena jikalau terhadap sama makhluk saja, atas nama makhluk saja ia tidak pernah berdusta, apalagi atas nama Al-Khaliq, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa taqulun innahu majnun? Fakiru unzuru fi aqlihi, unzuru fi tasarrufatihi. Maka bagaimana mereka mengatakan ia adalah orang gila? Fakiru, berfikirlah. Unzuru fi aqlihi, unzuru fi tasarrufatihi. Lihatlah dalam akalnya, lihatlah dalam gerak-geriknya. Hal hiya mislu tasarrufil majnun? Apakah ia seperti orang yang gila? Apakah ada perbuatan seperti orang yang gila? Tentu saya tidak. Bahkan beliau adalah seorang yang mana gerak-geriknya dan perbuatannya adalah penuh dengan kebaikan, dan berpikirnya atau akal dan cara berpikirnya adalah cara berpikir yang sempurna. Maka bagaimana bisa orang seperti ini mereka sifati dengan orang gila? Akan tapi karena fanatik mereka dan karena berpalingnya mereka dari kebenaran, hal tersebut mereka terima, hal tersebut mereka yakini. Ma bi sahibikum min jinnah, tidaklah teman kalian tersebut ada kegilaan padanya. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya ia hanyalah memberi peringatan bagi kalian di hadapan azab yang pedih. Illam tu'minu bihi wa tattabi'u fa innahu sayahillu bikumul adzabus syadid. Jikalau kalian tidak beriman dan mengikutinya, maka azab yang pedih akan datang kepada kalian. Fahuwa ja'akum nasihan lakum, maka ia datang dalam rangka menasihati dan berbuat baik kepada kalian. Yuridu lakumul khair, menginginkan kebaikan untuk kalian. Yuridu lakumun najah, menginginkan untuk kalian keselamatan. Yuridu lakumus solah wal falah fid dunya wal akhirah, ia menginginkan untuk kalian kebaikan serta keberuntungan di dunia dan akhirat. Fa kaifa tasifunahu bihadzal wasf, lalu bagaimana bisa kalian mensifatinya dengan sifat ini? Taquluna innahu majnun, ya, yang mana kalian mengatakan ia adalah orang gila. Biduni ru'yatin wa biduni tafakkurin wa biduni ta'ammulin lima ja'a bih, tanpa melihat, tanpa berpikir, dan tanpa memperhatikan apa yang ia datang dengannya. Ini adalah perbuatan, ya, perbuatan orang-orang kafir saat itu, menisbatkan Nabi SAW, menyandarkan Nabi SAW pada sifat-sifat yang beliau paling berlepas diri darinya. Ya, paling berlepas diri darinya dan tidak ada sama sekali ciri-ciri tersebut pada Nabi. Mensifatnya dengan penyair padahal beliau tidak pernah bersyair sebelumnya. Mensifatnya dengan orang gila padahal perbuatannya adalah perbuatan yang sangat masuk akal dan juga sangat diterima oleh manusia, penuh dengan kesempurnaan. Akan tetapi karena mereka menutup diri dari hidayah, mereka pun melakukan hal ini. Ya. Demikian pula orang-orang di zaman berikutnya yang berusaha untuk menentang dan juga untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya, melemparkan tuduhan-tuduhan, melemparkan berbagai tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, padahal salah satu di antara mereka sendiri, salah satu di antara mereka sendiri mengakui, ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam bukunya, ya, seorang kafir yang mengakui, salah satu di antara mereka mengakui bahwasanya ia mengatakan apa-apa yang kita lemparkan, tuduhan-tuduhan dusta yang kita lemparkan kepada orang ini, yaitu Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidaklah akan mempermalukan kecuali kita sendiri. Mereka, seorang di antara mereka sendiri mengakui demikian, bahwasanya apa-apa yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah akan mempermalukan kecuali mereka yang melemparkannya sendiri. Karena jikalau seorang melihat kepadanya, melihat dengan jujur kepada Nabi Muhammad SAW, tentulah ia mengetahui bahwasanya seluruh tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada beliau tidaklah benar. Wa hakadza yajibu ala kulli 'aqilin ay yanzura fi aqwalin nas. Oleh karena itu, wajib atas setiap orang yang berakal untuk melihat dalam perkataan manusia, fayumayyizaha wa yafhasuha, maka ia memilahnya dan juga memeriksanya, wa yaral khata' minas shawab, ia pilih atau ia melihat yang salah dari yang benar, fayaqbal haq wa yuraddul khata', maka hendaknya ia menerima kebenaran dan juga menolak ke suatu hal yang salah, membantah suatu hal yang salah, wala yahmiluhu taqlidul a'ma 'alal baqa' 'alal batil, dan hendaknya jangan taqlidul a'ma, fanatik dan juga mengikuti secara buta, membawanya tetap terus-menerus berada di atas kebatilan. Hendaknya seorang berusaha berpikir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya akal, maka gunakanlah untuk berpikir. Janganlah keberadaan ia sudah terbiasa di atas kebatilan membuatnya terus-menerus berada di atas di sana. Bahkan lebih buruk lagi jikalau ia sampai membela sebuah kebatilan karena ia sudah merasa nyaman berada di sana. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang kelima, al-ihtijaj bima 'alaihi al-aktsar duna nadharin ila mustanadihi. Berhujjah dengan apa yang ada di atasnya kebanyakan orang, duna nadharin ila mustanadih, tanpa melihat kepada mustanad, tanpa melihat kepada sandarannya, ya, hanya melihat apakah hal ini diyakini oleh banyak orang, apakah banyak pengikutnya, apakah hal ini didukung oleh mayoritas, tanpa melihat kepada mustanadnya, tanpa melihat kepada dasarnya, apakah ini kebenaran atau tidak. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, inna min akbari qawaidihim, sungguhnya di antara kaedah terbesar mereka, al-iqtirar bil aksar, mereka tertipu dengan jumlah yang banyak. Yahtaju nabihi ala sihhatis syai', mereka berdalil, mereka berhujjah dengannya atas benarnya suatu hal. Wa yastadilluna ala butlanis syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi, dan mereka berdalil atas batilnya suatu hal, salahnya serta buruknya suatu hal, biqurbatihi, dengan terasingnya hal tersebut, waqillati ahlihi, sedikitnya orang yang melakukan hal tersebut, fa'asahum bididdi dzalik, maka Nabi SAW datang dengan lawan dari hal tersebut, wa'audahahu fi ghairi maudhi'in minal Qur'an, dan beliau menjelaskannya pada tempat yang banyak dalam Al-Quran, tidak pada satu tempat. Ya, ini diantara kebiasaan dan ciri ahli jahiliyah yang berikutnya, yaitu mereka menilai kebenaran atau kesalahan, apakah seorang berada atas kebenaran, apakah agama tersebut benar atau tidak, dengan banyaknya pengikutnya, banyaknya orang yang mendukungnya. Ya, banyaknya orang yang mendukungnya maka artinya benar, jikalau tidak maka artinya salah. Maka Nabi SAW menyebutkan sebaliknya, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran sering disebutkan bahwasanya kebanyakan manusia justru berada di atas hal yang salah. Min masail jahiliyah, di antara masalah-masalah jahiliyah, annahum yastadilluna bil aktsarina 'alal haqq, Mereka berdalil dengan jumlah banyak terhadap kebenaran. Yastadilluna bil aqallina ala ghairil haq, berdalil dengan jumlah yang sedikit atas tidak benar, atas ketidakbenaran suatu hal. Fama kana alaihi al-aktsar indahum fahuwa al-haq, wama kana alaihi al-aqal fahuwa ghairu haq. Maka yang berada di atasnya kaum mayoritas itulah yang benar, yang berada di atasnya kaum minoritas maka itulah yang salah. Hadza huwal mizanu indahum fi ma'rifatil haqqi wal batil. Ini adalah mizan, inilah timbangan, barometer mereka dalam mengetahui yang benar dari yang salah. Wa hadza khata, dan ini adalah suatu hal yang amat salah. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah jalla wa ala telah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyasabiuna illa dhat wa inhum illa yakhrusun. Dan jikalau kamu mengikuti aktsara man fil ard, kebanyakan yang ada di muka bumi, kamu mengikuti kaum kebanyakan yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyasabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, mereka tidaklah mengikuti kecuali azzan, sangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali hanya menebak-nebak. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan sungguh kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Wa yaqulu subhanahu wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin in wajadna aktsarahum la fasiqin, dan tidaklah kami dapati kebanyakan mereka berpegang teguh dengan janji, sungguh kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ila ghairu dzalik, hingga atau ayat-ayat yang lain dari hal itu. Fal mizan laisa huwal kasra wal qillah balil mizan huwal haq, fama kana alaihil haq wa in kana wahidan fa innahu huwal musib. Maka mizan, timbangan dan barometer kebenaran, bukanlah banyaknya atau sedikitnya, akan tapi al-haq itu sendiri. Maka apa yang berada di atas al-haq, apa yang berada di atas hak, walaupun ia sendirian, itulah yang benar. Meskipun ia sendirian, dan ialah yang wajib diikuti. Wa in kanatil kasra 'alal batil, meskipun ya mayoritas berada di atas kebatilan. Fa innahu yajibu rafduha wa 'adamul ightirari biha, maka wajib untuk menolaknya dan tidak tertipu dengannya. Oleh karena itu dalam hadis yang disebut bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, talzam jamaatul muslimin, hendaklah kamu megang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Telah disebutkan makna dari jamaah sebagaimana ya yang dikatakan al jamaah man kana al haq walau kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin adalah mereka yang berada di atas kebenaran meskipun ia sendirian. Meskipun ia sendirian, ya. Tatkala ia berada di atas kebenaran, maka ia adalah jamaah, maka hukumnya adalah jamaah, dan ialah yang wajib diikuti. Demikian pula Ibrahim alaihissalatu wassalam, ia sendirian berada di atas kebenaran, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dia, inna Ibrahim kana ummah, ia ada sebuah umat karena ia berada di atas kebenaran meskipun ia sendirian. Maka bergembiralah mereka yang berada di atas kebenaran meskipun sedikit. Janganlah merasa gundah dan khawatir karena kebenaran tidaklah dinilai dari banyak atau sedikitnya. Selama apa yang seorang berada atasnya adalah kebenaran, hendaknya ia berpegang teguh dengannya meskipun kebanyakan manusia menyelisihinya. Fal'ibrah bilhaq, maka al-ibrah bilhaq, ibrah adalah yang jadikan barometer adalah kebenaran. Walidzalika yaqulul ulama al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bilhaq. Kebenaran tidaklah dikenal dengan orang-orang yang berpegang di atasnya, akan tapi orang-orang tersebut justru yang dikenal karena kebenaran. Artinya kita tidaklah menilai kebenaran dengan seorang yang berpegang di atasnya, ya. Ustadz fulan atau Syekh fulan atau Imam fulan berada di atasnya, berarti itu pasti kebenaran. Ya, akan tapi sebaliknya, ya, kita melihat kebenaran, kita mengetahui orang karena ia berpegang teguh dengan kebenaran, ya. Kita melihat orang karena atau kita mengetahui seorang karena tindakan ia berpegang teguh dengan kebenaran. Bukan kita mengetahui kebenaran karena keberadaan seorang berada di atasnya, ya. Ini adalah sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sebutkan kaidah ini disebut adalah ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dan juga Siddiq Hasan Khan dalam kitab Abjadul Ulum, bahwasanya ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, innal haqq la yu'rafu bir rijal, ayrifil haqq ta'rif ahlahu, ya. Sungguhnya kebenaran tidak diketahui karena orang-orang. Ketahuilah kebenaran, maka kamu akan mengetahui orang-orang yang berada di atasnya. Maka kita berpegang teguh dengan kebenaran, bukan dengan orang-orang, ya, dengan orang-orang, karena sebagaimana telah disebutkan, setiap orang bisa jatuh kepada kesalahan. Dan ini adalah suatu kata atau suatu kaidah yang seakan-akan mudah disebut. Banyak di antara kita lancar menyebutkan kaidah ini, ya. Akan tetapi dalam mempraktekannya, ternyata kita masih sering terpleset. Kita gunakan kaidah ini ketika menyerang orang lain, akan tapi ketika orang lain menanyakan kepada kita tentang pendapat kita atau menanyakan kepada kita tentang kesalahan seorang yang kita pegang perkataannya, lalu kita tidak menerima kaidah ini, ya. Kita gunakan ini untuk menyerang orang lain, akan tapi saat kita diserang dengan hal yang sama, kita tidak berpegang teguh dengannya. Maka ikhlaslah sehingga kita mengetahui kebenaran benar-benar, ya, dengan kebenaran, bukan karena seorang yang kita puji berada di atasnya. Faman kana 'alal haqq fa huwa allazi yajibul iqtida' bih. Siapa yang berada di atas kebenaran, maka itulah yang wajib untuk diikuti, ya, wajib untuk diikuti. Maka ini di antara kaidah-kaidah atau di antara kebiasaan ahlul jahiliyah, yang mana mereka menimbang segala hal dengan jumlah mayoritas. Lalu jikalau ada seorang mengatakan, ya, bukanlah dalam Islam juga ada keadaan-keadaan yang mana pendapat mayoritas diambil, seperti keadaan syura, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh, ia menitipkan, ya, khalifahan kepada 6 orang untuk memilih seorang di antara mereka, yang mana hendaknya diambil yang paling banyak dipilih. Juga dalam pendapat fikih ada yang disebut dengan jumhur, pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Bukankah demikian juga melihat kepada jumlah mayoritas? Ada perbedaan dari apa-apa yang di atau jumlah mayoritas yang dijadikan, ya, jumlah mayoritas yang dijadikan panutan atau kaidah bagi orang jahiliyah dengan apa-apa yang ada pada Islam. Yang ada pada Islam adalah jumlah mayoritas para ulama, orang-orang yang berhak, orang-orang yang mengetahui, bukan semua orang, ya, baik yang mengetahui atau tidak, baik yang alim maupun yang jahil, baik yang mukmin maupun yang fasik, tidak demikian. Akan tapi mayoritas dari para ulama yang memahami tentang hal tersebut, tentu saja pendapatnya ini lebih kuat dibandingkan minoritas, ya. Demikian pula dalam syura, ya, 6 orang semuanya adalah orang-orang yang pantas menjadi khalifah, ya. Semuanya adalah orang-orang yang pantas menjadi khalifah. Tentunya pendapat yang banyak dipertimbangkan, ya. Berbeda dengan jumlah mayoritas yang dijadikan barometer bagi orang-orang kafir dan juga orang-orang jahiliyah ini. Mereka menjadikan jumlah mayoritas, baik itu seorang yang alim maupun orang yang jahil, orang yang berakal maupun yang kurang akalnya, ya, orang yang bertakwa maupun orang yang fasik, orang yang memikirkan maslahat untuk kaum muslimin ataupun orang yang memikirkan maslahat kedirinya saja atau bahkan yang ingin membahayakan orang lain, semuanya satu, semuanya satu bagi mereka, semuanya satu suara bagi mereka. Tentu hal ini sangat berbeda. Tentu hal ini sangat berbeda. Oleh karena tidak bisa disamakan ya antara kedua hal ini. Wallahu jalla wa ala fi ma qassa 'anil umam. Allah jalla wa ala pada apa yang ia ceritakan tentang umat-umat, akhbara 'anil killah qad yakununa 'alal haq. Ia mengkhabarkan bahwasanya jumlah minoritas terkadang justru berada atas kebenaran. Kama qala ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah ada yang beriman bersamanya kecuali jumlah yang sedikit. Ya, tidak beriman pada sebagian nabi kecuali jumlah yang sedikit ya dari kepada kaumnya. Wa fil hadis alladhi uridat fihi al-umam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a an-nabi wa ma'ahu ar-rahat wa an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan bahwasanya disebutkan tentang bahwasanya di hari kiamat umat akan didatangkan bersama nabi atau umat-umat diperlihatkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau melihat an-nabi wa ma'ahur rahat, ya, sekelompok kecil, nabi bersamanya hanya sekelompok kecil, wan-nabi wa ma'ahur rajul war rajulan, nabi hanya bersamanya satu orang atau dua orang laki-laki, wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad, lalu seorang nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Apakah mereka gagal? Apakah mereka tidak benar? Apakah mereka berdusta? Tidak demikian. Karena jumlah pengikut atau banyaknya banyak atau sedikitnya bukanlah menjadi timbangan dalam kebenaran. Seorang nabi tetaplah nabi meskipun jumlah pengikutnya sedikit. Seorang nabi tetaplah nabi meskipun tidak ada yang pengikutnya. Karena selama ia berada di atas al-haq, selama ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah nabi. Wa laysatil 'ibra bi qasratil asba' 'alal madhhabi war au 'alal qawli. Bukanlah timbangan banyaknya pengikut atas suatu pendapat atau suatu perkataan. Wa innamal ibrah bikauni haqqan au batilan. Akan tapi yang menjadi ibrah, yang menjadi timbangan adalah apakah ia suatu yang hak atau yang batil. Fama kana haqqan, maka yang benar. Wa in kana alaihi aqallun nas, meskipun yang berada padanya adalah minoritas. Au lam yakun alaihi ahad, atau bahkan tidak ada seorang pun yang berpegang dengannya. Madama annahu haq yutamassak bihi, selama ia adalah kebenaran maka dipegang dengannya. Fa innahu huwan najah, maka itulah keselamatan. Wal batil la yu'ayyiduhu kasatun nasi abadan, dan al batil tidaklah akan menolongnya banyaknya manusia padanya. Banyak atau sedikit ia tetaplah kebatilan, banyak atau sedikit tetaplah akhirnya kehancuran. Hadza mizan yajibu ay yattakhidahu al muslim daiman ma'ah, maka timbangan ini wajib atas seorang muslim untuk selalu membawanya bersamanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan terasing dan ia akan kembali terasing sebagaimana ia mulai. Wa dzalika hina yaksuru syarr wal fitan wad dalal, tatkala menjadi banyak keburukan, fitnah-fitnah dan juga kesesatan. Fala yabqa 'alal haqqi illa ghuraba minan nas, maka tidak ada yang tersisa berpegang teguh di atas kebenaran kecuali ghuraba minan nas, sebagian orang yang terasing. Nuzza'u minal qabail, sekelompok orang dari kabilah-kabilah. Yusbihuna ghuraba fil mujtama' al basyari, mereka menjadi orang-orang yang asing pada kelompok manusia, pada pergaulan manusia. War rasul bu'isa wal alam kulluhu yamuju fil kufri wad dalal, wada'an nas fastajaba lahu ar-rajul war rajulan. Rasulullah SAW diutus dan alam keseluruhnya berada atas kekufuran dan juga kesesatan. Lalu beliau mengajak manusia, fastajaba lahu ar-rajul war rajulan, satu orang, dua orang laki-laki mengikuti dakwah beliau. Ila antakasaru, hingga kemudian banyak. Wa kanatil Quraisy, kanat Quraisyun wa kanatil jazirah wa kanal alam kulluhu ala dholal. Dahulu kaum Quraisy, dahulu jazirah Arab, dahulu bahkan alam seluruhnya berada dalam kesesatan. War rasul wahdahu yad'un nas, Rasulullah SAW sendiri mengajak manusia kepada kebenaran. Walladzina taba'uhu qalilun bin nisbalil alam, dan orang-orang yang mengikutinya sedikit jika dilihat pada keadaan alam saat itu. Ya, dan ia akan kembali sedikit di akhir zaman, yaitu akan kembali sedikit mereka yang benar-benar mengamalkan dengan Islam, ya, akan kembali sedikit mereka yang benar-benar berpegang teguh dan mengamalkan Islam. Fal ibrah laisa bil kasrah, maka timbangan atau barometer bukanlah jumlah yang banyak. Al ibrah bis shawab wa isabatil haq, ibrah adalah dengan kebenaran yang mencocoki kebenaran. Naam, in kanatil kasu ala shawabin fa hadha thayyib. Benar, jikalau mayoritas berada di atas kebenaran, jikalau kelompok mayoritas berada di atas kebenaran, maka ini satu hal yang baik. Walakin sunnatullah jalla wa ala annal kasrah takunu alal batil, akan tapi di antara sunnatullah biasanya jumlah mayoritas justru berada di atas kebatilan. Jumlah mayoritas justru berada di atas kebatilan. Wa ma kana wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, dan tidaklah akan beriman kebanyakan manusia walaupun kamu sangat menginginkannya. Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jikalau kamu mengikuti mayoritas mereka yang berada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Selesai membahas tentang masalah yang kelima dari ciri-ciri ahlul jahiliyah, yaitu kebiasaan mereka atau keberadaan mereka menilai kebenaran sesuai dengan jumlah orang yang berada di atasnya. Maka yang banyak dianggap kebenaran, yang sedikit dianggap kebatilan. Oleh karena itu bahkan mereka ya mengatakan ketika Al-Qur'an diturunkan, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada penghuni kota yang lainnya? Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatain azim, kepada pembesar dari orang dari pembesar dari dua kampung ini, dua kota ini, ya. Mereka menginginkan agar Al-Qur'an turun kepada orang yang lainnya agar mereka menerimanya. Akan tapi al-haq bukanlah dinilai dari siapa yang membawanya, bukanlah dinilai dari berapa orang yang mengikutinya, akan tapi dinilai dari kebenaran yang ia berada di atasnya. Allah taala ala wa ala bikum sampai sini dulu. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.